Oh, Oh, no.

juami na manjura trohaki marang nari dia satu hono lauro aku pamo amatua marang nari dia ho I'm not afraid to die. pasonang rohami dahasia uleho do sude pangido amu salilingon asama boy ho parparanaka segai hodoro haki holana lanianta gawe mu barohami hasik nai papai namon tua we'll be right back. Andainya kau ragu hati ini, aku cinta padamu. Belah saja dadaku ini, kau lihat namamu. Mengapa engkau pergi tinggalkan diriku sendiri? Mengapa kau tak pernah mengerti perasaan ini? Kapan kau kembali? Jangan kau biarkan bunga cinta kita ini kan layu. Takkan kecewa. Sakit ku rasa tiada kau di sini. Ku selalu menanti. Biarlah ku bawa rindu ini sayang sampai aku mati. Oh, menyadari arti dari sebuah cinta. Saat alih pergi dan berlalu, dar beta pun hidup. Kemana lagi beta mau cari? Beta yang salah. Nabunin